Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban barakan fi. Qala al-imam ibn kathirin rahimahallahu ta'ala, wa minhum Musailimah ibn Habib al-Yamami al-Kadzab. Musailimah ya kawan, bukan Musailamah. Yang masyur orang sering mengatakan Musailamah, tetapi yang sahih adalah Musailimah, karena Musailimah tasghir dari Maslamah. Asal namanya adalah Maslamah Musailimah. Qadima al-Madinah wafidan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumihi Bani Hanifah. Musailimah pernah datang, Musailimah ini sejarahnya pernah datang ke Madinah berkunjung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaumnya. Waqat waqafa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyempatkan waktu untuk menemui mereka. Fasami'ahu yaqul, Rasulullah mendengar Musailimah berkata, in ja'ala li Muhammadun al-amra min ba'dihi tabatu. Kata Musailimah, kalau Muhammad mau menyerahkan kepemimpinan kepadaku setelah meninggal, saya akan jadi pengikutnya. Kurang ajarnya Musailimah ini. Dia mau masuk Islam tapi sekedar ambisi untuk jadi pemimpin. Kalau Muhammad menyerahkan kepemimpinan setelah dia meninggal, saya akan mengikutinya. Faqala lahum, maka Rasulullah menjawab ucapan atau permintaan atau permohonan Musailimah ini dengan ucapan, lau sa'altani hadzal 'ud li urjunin fi yadihi ma a'taitukahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sewaktu itu beliau sedang memegang dahan kayu. Kata beliau, kalau kamu minta dahan ini aja enggak bakal saya kasih. Kata Rasulullah, enggak bakal saya kasih, minta dahan ini aja enggak saya kasih, apalagi mau dikasihkan kepemimpinan. Wala in adbarta la yakirannaka Allah. Kalau engkau berpaling, Allah akan membunuhmu, membinasakanmu. Wa inni la araka alladhi uritu fihi ma ra'ait. Dan kata Rasulullah, dan sepertinya saya pasti akan melihat dan pasti akan terbukti mimpi yang pernah saya mimpikan, kata Rasulullah. Wa kana Rasulullah, kata Imam Ibnu Katsir, dan Rasulullah pernah mimpi tentang Musailimah ini. Qad ra'a fil manami anna fi yadihi siwaraini. Bahwasanya di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua kalung, dua gelang. Minat zahab, dari emas. Mimpi emas, mendapatkan emas. Kalau perempuan takwilnya bagus, artinya rezeki. Tapi kalau laki-laki tidak bagus. Laki-laki mimpi mendapatkan emas, artinya menunjukkan rakus terhadap dunia, menunjukkan maftun dengan dunia. Na'udzubillah. Tapi kalau perempuan menunjukkan hiasan, zina, menunjukkan harta yang halal. Tapi kalau laki-laki menunjukkan fitnah. Toyib. Dan bahkan sebagian ulama bisa menafsirkannya kepada penyakit. Penyakit apa namanya yang wajahnya kuning itu. Emas warnanya kuning pada asalnya. Fa'ahammahu sya'anuhuma. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sedih. Lihat ini, Rasulullah mimpi di tangannya ada dua gelang emas, beliau sedih. Karena memang enggak bagus. Mimpi emas bagi laki-laki enggak bagus, fitnah. Menunjukkan fitnah. Rasulullah faham bahwa ini adalah fitnah. Rasulullah begitu mendapatkan mimpi tersebut, beliau merasakan sedih. Fa auhallahu ilaihi fil manami unfukhuma. Maka Allah mewahyukan kepadanya di dalam tidur, tiup kedua emas yang ada di tanganmu itu. Fanafakhahuma fatara. Lalu ditiup oleh Rasulullah dan kedua-duanya pun hilang, terbang. Faawwaluhuma atau faawwalahuma bikadzabaini yakhrujan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menta'wilkan mimpinya dua gelang kalung, dua gelang emas ini dengan dua orang pendusta yang akan keluar. Yani masa-masa keemasan, yani awal keluarnya, masya Allah mereka berkuasa. Setelah itu ternyata ditiup langsung hilang. Wahuma sahiba sahibu san'a wa sahibul yamamah. Dan kedua-duanya ini adalah sahibu san'a. Sahibun san'a siapa ya akhwan? Abhalah. Abhalah. Tayyib. Wa sahibul yamamah siapa ya akhwan? Musailimah. Musailimah al-kadzdzab. Wa hakadha waqa', dan terjadi seperti apa yang dimimpikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahuma dhahaba wa dhahaba amruhuma. Karena sungguhnya merekanya sirna, mati, mampus semuanya, dan hilang juga kepemimpinan dan kekuasaan mereka. Abhala meninggal, hilang kekuasaannya. Musailimah meninggal, hilang kekuasaannya. Dan sampai sekarang tidak ada kekuasaan Musailimah sedikit pun. Sampai sekarang tidak ada satupun kekuasaan Musailimah. Di Yaman juga seperti itu. Sampai sekarang tidak ada satupun ibu apa namanya provinsi atau bahkan kabupaten atau bahkan kecamatan yang dikuasai pengikutnya Musailimah, enggak ada. Yang ada dikuasai pengikutnya Rafidhah. Tayyib. Amma al-Aswad fadhubiha fi dari. Adapun al-Aswad, maka dia dibunuh di dalam rumahnya. Wa amma Musailimah fa'aqarahu Allah ala yadi Wahsy ibn Harb. Adapun Musailimah, Allah membinasakan di tangannya Wahsy ibn Harb. Ramahu bil haribah fa anfadahu kama tuqarul ibil. Dipanah dan panahnya mengenai sasaran kayak seperti kama tuqarul ibil, sebagaimana unta yang di akar yang ditikam yang mau disembelih. Tayyib. Wa darabahu Abu Dujana ala ra'sihi fa falaqahu. Dan kemudian setelah dipanah disabet dengan oleh Abu Dujana dengan pedangnya di atas kepalanya sampai terbelah menjadi dua, wal a'yadu billah. Wa dzalika bi aqribi ukri darihi fil hadiqah. Dan itu juga di tengah bentengnya di dalam kebun pertahanannya, benteng pertahanannya, allati yuqalu laha hadiqatul maut, yang pada akhirnya digelari dengan kebun maut. Enggak mungkin kalau di tempat kita mungkin lubang buaya mungkin. Digelar dengan hadiqatul maut karena seperti yang pernah kita lewati, terbunuh di situ puluhan ribu pasukannya Musailimah. Mereka berlindung di situ, mereka merasa aman. Ternyata ya subhanallah, pertolongan Allah azza wa jalla, seorang sahabat Rasulullah yang bernama siapa ya akhwan, meminta, menganjurkan kepada teman-temannya, angkat saya lemparkan ke benteng. Siapa namanya ya akhwan? Siapa? Al-Bara ibnu Malik. Naam, barakallahu fiik. Al-Bara ibnu Malik, saudaranya Anas bin Malik. Al-Bara ibnu Malik mengatakan, angkat saya dengan busur panah kalian, lemparkan saya ke dalam benteng. Diangkat, dilemparkan ke dalam benteng, kemudian membunuh para penjaga pintunya sampai berhasil membuka pintu bentengnya. Sudah masuk tinggal nyembelih aja, sudah ada ternak di dalam. Kambingnya sudah siap tinggal nyembelih aja. Sehingga dinamakan hadiqatul maut. Dinamakan hadiqatul maut. Naam. Waqat waqaf alaihi Khalid ibn al-Walid wa huwa tarih. Dan Khalid ibn al-Walid berdiri melihatnya dalam keadaan terbaring maut. Arahu iyaha min bainil qatla Muja'ah ibn Murarah. Yang menunjukkannya ke Khalid ibn al-Walid adalah Muja'ah. Ditunjukkan, dicarikan mana yang namanya Musailimah. Yuqal kana asfara ukhaynis, orangnya, beliau adalah orangnya hitam, agak hitam orangnya, kuning-kuningan, enggak putih, artinya enggak bagus biasanya orang seperti ini, laki-laki putih atau putih yang seperti ini enggak bagus. Ukhaynis, hidungnya tengahnya pesek, ujungnya mancung, ini yang mancung, ukhaynis itu. Waqila kana dhakhman, dan orangnya gemuk. Asmaral laun, lah warnanya kuning-kuningan, cok kuning coklat, kecoklatan. Ka'annahu jamalun awrak, ibarat jamalun awrak, unta yang cenderung bulunya kepada kehitam-hitaman. Ya ini dari poster tubuhnya jelek sekali. Tapi memang jangan heran kalau ada aja pengikutnya ahlul batil. Yuqalu innahu mata wa umruhu 140 sana, fallahu a'lam. Ada yang mengatakan meninggal dalam keadaan umurnya 100 40 tahun tetapi enggak, tetap aja enggak taubat dan bersambung, walhamdulillah.